Konsultasi Syariah. Malaikat penyelamat manusia. Pertanyaan, benarkah ada malaikat penyelamat manusia sehingga kita tidak terkena musibah selama dilindungi malaikat ini? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mungkin yang Anda maksud adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga manusia. Keberadaan malaikat ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, bagi manusia ada malaikat mu'akibat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surat Ar-Ra'du, ayat 11. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa semua manusia yang hidup, dia disertai empat malaikat. Dua malaikat pencatat amal, yang satu di kanan dan yang satu di kiri. Malaikat di kanan mencatat amal baik, sementara malaikat yang di kiri mencatat amal buruk. Dua malaikat penjaga, yang satu di depan dan yang satu di belakang. Untuk apa mereka menjaga manusia? Mereka menjaga manusia dari semua takdir buruk yang belum saatnya menimpa mereka, meskipun ada bahaya besar yang mengancamnya. Jika dia belum ditakdirkan terkena bahaya, maka malaikat ini akan menjaganya sehingga dia selamat dari bahaya. Kita sering mendengar dalam sebuah kecelakaan besar, semua penumpang meninggal, tapi ada satu bayi yang selamat. Padahal secara perhitungan, seharusnya dia meninggal, karena tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Allah menjaganya dengan memerintahkan malaikat mu'akibat. Keberadaan malaikat mu'akibat ini telah diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik menuju Allah. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui tentang kondisi para hambanya. Bagaimana kondisi kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat, dan kami mendatangi mereka juga dalam kondisi sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka diistilahkan malaikat mu'akibat karena mereka datang silih berganti. Ada malaikat yang berjaga siang dan ada yang berjaga di malam hari. Semua berjalan sesuai takdir Allah. Keberadaan malaikat ini memberi pelajaran bagi kita bahwa apapun yang belum ditakdirkan Allah untuk menimpa kita tidak akan terjadi pada kita. Meskipun andai semua manusia berharap agar itu menimpa kita. Sebaliknya, jika Allah telah takdirkan musibah itu menimpa kita, pasti akan terjadi pada kita, sekalipun sejuta usaha telah kita lakukan untuk menghindarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud, sebelum kami menciptakannya. Quran Surat Al-Hadid, ayat 22. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal ini dalam hadisnya, yang artinya, ketahuilah bahwa seluruh makhluk di dunia ini, seandainya mereka bersatu untuk memberikan manfaat kebaikan bagimu, maka mereka tidak mampu melakukannya kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tuliskan, takdirkan bagimu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak mampu melakukannya kecuali dengan musibah yang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu A'lam.